Jami'an, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwa pemahaman Khawarij merupakan salah satu firqah yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang menunjukkan bahwa di akhir zaman umat beliau tersebut atau umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Dan satu yang berada di atas manhaj yang benar, ini manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Dan salah satunya yang telah mendahului dari sejarah Islam, yaitu pemahaman Khawarij tersebut dan Syiah. Ya, dua ini terlihat di masa Ali bin Abi Thalib, memuncak di masa Ali bin Abi Thalib. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, yahli kufayya rujulani mufritun fi hubbi wa mufritun fi bukhdi. Binasa, ya, disebabkan karena aku dua orang, dua jenis manusia yang melampaui batas di dalam mencintaiku, dan yang satu lagi melampaui batas di dalam membenciku. Binasa di masaku, ya, likufayya rajulani. Ini yang pertama, mufritun fi hubbi. Dia binasa, kenapa? Bersikap ifrat, berlebihan mencintaiku. Siapa ini dimaksud? Abdullah bin Sabah, Syiah. Ya, pentolan pertamanya yang menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Ini di masa Ali bin Abi Thalib. Makanya sakit kepala. Ini gimana ini dua orang, dua ini, ya? Dan itu masih ada, pemahaman itu sampai hari ini dua itu masih ada akibat dua orang ini. Yang satu lagi ifrat di dalam membenciku, berlebihan membenci, ini bahaya. Siapa itu? Siapa? Hah? Tadi mufritun fi hubbi, yang berlebihan gulu, berlebihan mencintaiku, Abdullah bin Sabah. Ya, yang mempertuhankan Ali. Ali itu Tuhan. Diancam, kalau kamu masih ngotot bilang saya Tuhan, kamu saya akan bakar. Saya semakin yakin kamu Tuhan, karena tidak ada yang mengazab itu dengan api kecuali Tuhan. Waduh. Pusing kalau ngadapin pemahaman keliru ini, ya. Nah, yang kedua siapa? Mufritun fi bukhdi. Ya, ifrat, bersikap melampaui batas membenciku. Ini yang kedua yang binasa di masaku. Siapa? Siapa yang bisa jawab tunjuk tangan? Antum ini enggak kuat ingatannya. Hah, kuat suaranya? Ibnu Rajab. Ibnu Muljam. Ibnu Muljam Al-Himyari. Nama aslinya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Jangan itu Abdurrahman, banyak Abdurrahman di sini. Ikhwan kita. Abdurrahman bin Amr. Ya, ini dua. Jadi itu sudah ada. Kemudian muncul yang lain, muncul yang lainnya, banyak ikhwan. Dan itu bertahan sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Terutama ya pemahaman khawarij, pemahaman ini akan terus diwariskan. Mereka akan muncul muncak, muncul lagi, habis lagi, begitu seterusnya sampai mereka keluar bersama Dajjal. Hah? Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor hadis 174 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yansha'u nashun, akan muncul ya dan akan berkembang ini kelompok, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan. Paham dah antum baca Qur'an tapi enggak lewat kerongkongan? Hah? Paham tak itu? Baca Al-Quran, semangat baca Al-Quran, tapi enggak melewati hanajir, tarokinya enggak lewat ke sini. Berarti di mana? Di sini saja. Hebat di dalam, iya, berdebat, berjidal, berkomentar, komen pokoknya semua. Walaupun modalnya modal kopas, ya, raja kokos tidak masalah, yang penting kelihatan alim. Baik. Ya maksudnya apa? Mereka berbicara tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu enggak bermanfaat, tidak melewati kerongkongan, maksudnya enggak sampai ke hati. Ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah kulub mereka ada kupelnya, ada akfal, ada gemboknya? Tergembok hati mereka dengan pemahaman yang keliru tadi, sehingga mereka tidak bisa memahami secara hakikat ini gimana Al-Quran ini memahaminya. Mereka juga telah meninggalkan manusia terbaik ini, para sahabat. Jadi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul nanti kelompok ataupun golongan yang qra'un Al-Quran la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun kuti'ah. Ya, setiap kali mereka keluar dalam satu kurun, dalam 100 tahun, kuti'ah, dipotong, ditebas, bisa dihabiskan. Ya, terus seperti itu. Ketika mereka muncul satu kurun, hilang lagi. Muncul lagi, hilang lagi. Seperti itu. Sampai kapan? Hatta yakhruja fi a'radihim dajjal. Sampai nanti ya, dia itu keluar ataupun mereka keluar bersama dajjal, di tengah-tengah mereka itu dajjal. Nauzubillah. Ya, ini dia pemahaman yang keliru. Ya, ini bukan pemahaman yang benar. Tapi perjamaahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada, dan sampai hari, bahkan sampai hari kiamat, sampai nanti dajjal keluar, ada pemahaman seperti ini. Ya. Pemahaman seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana mereka mudah sekali mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan sambil dia menebas pedangnya di kepala Ali bin Abi Thalib, dia menyebutkan la hukma illa lillah. Laisa laka ya Ali wala li ashabik. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Jadi alasannya seputar hukum saja. Ya, dan itu mereka samaratakan secara umum, enggak mau tahu, pokoknya enggak berhukum dengan hukum Allah, enggak tahu yang hukum mana. Hukum Allah taala itu banyak sekali. Ada banyak. Apakah setiap seorang tidak berhukum dengan hukum Allah dari salah satu dari sekian banyak hukum Allah langsung dikafirkan? Apakah seperti itu memahaminya? Hah? Ya kan? Apakah setiap salah satu perbuatan yang melanggar hukum Allah kemudian langsung dikafirkan? Kita vonis kafir. Nah kalau gitu kita tanya sebaliknya. Apakah setiap seorang melakukan salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan di dalam Islam langsung kita vonis surga? Berani gak antum? Iya kan? Kan seperti itu. Mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang-orang kafir. Ya, jadi menghukumi seorang melakukan satu perintah, melanggar satu perintah, ya, ataupun melanggar sebuah larangan, meninggalkan sebuah perintah atau melanggar sebuah larangan, ini namanya pelanggaran hukum. Tapi itu dilihat-lihat dulu bentuk hukumnya itu apa. Disitulah peran para ulama. Tidak setiap sebuah pelanggaran kemudian langsung dihukumi kafir. Kalau kita katakan setiap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin langsung diponis kafir, dia mencuri kafir, ya, berzina kafir. Lalu kita tanya sebaliknya, apakah ketika seorang melaksanakan satu ketaatan bisa kita punis surga? Nah, ya, ada seorang berderma ataupun bersedekah dengan satu butir kurma, apa janjinya? Surga. Surga itu tidak bersedekah, janjinya? Surga. Ada yang bersedekah, pasti, kamu pasti, saya jamin surga. Ada yang berbakti sama orang tua, kamu surga. Ya. Ada yang datang taklim, apa berarti datang ke majelis ilmu, apa janjinya? Surga. Surga antum semua, surga. Ponis surga. Enggak bisa, masalah memponis itu bukan hak kita. Baik. Artinya tidak bisa kita langsung meratakan kemudian dengan satu tanda langsung kita ratakan. Ya, langsung kita ponis, tidak bisa seperti itu. Demikian juga dalam masalah pelanggaran. Tidak bisa setiap satu pelanggaran langsung kita ponis kah? Kafir, enggak bisa seperti itu. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, inilah yang tidak ditempuh oleh orang-orang Khawarij tersebut. Sehingga mereka mudah untuk mengkafirkan. Setiap menurut mereka setiap ya perkara yang di sana tidak merujuk tidak ya kembali kepada hukum Allah kafir. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ya halal darahnya dibunuh. Naudzubillah. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana tema yang sudah kita sampaikan, kita berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita dari pemahaman khawarij ini, karena dengan sebab pemahaman ini akan ya menimbulkan sikap-sikap radikal ataupun menteror tadi. Apakah benar seperti itu? Benar ya ikhwan, itu benar. Saya punya pengalaman ketika menjelang masuknya satu Ramadan seperti ini juga. Ini reuni anu gitu ya, reuni kejadian. Ya, saya duduk di sebuah masjid selepas sholat maghrib menunggu waktu isya, menunggu sidang isbat. Alhamdulillah katanya informasinya hasil dari sidang isbat sudah ya. Sudah katanya hari Kamis. Pemerintah menetapkan hari Kamis. Allahu a'lam, tadi seperti itu disampaikan bahwasanya satu Ramadan itu hari Kamis. Ya. Baik. Nah demikian juga pengalaman yang pernah saya alami. Waktu itu habis selepas sholat maghrib biasa duduk-duduk di syurfah masjid pelataran masjid ya di teras masjid menunggu waktu isya berkumpul di sana ya di masjid umum. Kemudian bercerita berdialog sampailah kepada ya pembicaraan seputar penentuan satu Ramadan. Ada seorang dari pengurus masjid pada waktu itu tanyanya sama saya, gimana menurut antum ya dalam masalah penetapan satu Ramadan? Maka saya bilang ini permasalahan yang tidak berkaitan dengan ini permasalahan yang bukan berkaitan satu dua orang masalahnya, iya kan? Bukan cuma seorang dua orang yang mau kita urusi puasa ini, tapi ini untuk umat seluruh Indonesia ribuan, ikhwan. Enggak bisa masing-masing itu kemudian tentukan sendiri. Inilah dia manfaatnya ketaatan kita kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang enggak bisa kita sendiri-sendiri. Ya, dalam perkara sholat dan bisa tentukan sendiri-sendiri. Ini memang ada ya amalan-amalan dalam Islam yang memang di sana dibutuhkan adanya keputusan, adanya wewenang para penguasa di sana. Apa tujuannya? Untuk lebih memperkecil iftiraq, lebih mempersempit, memperkecil ya keretakan-keretakan di antara kaum muslimin. Supaya lebih memperkecil, merapatkan kembali dengan adanya keputusan-keputusan mereka yang berkenaan dengan syariat ataupun amalan-amalan dalam Islam. Sehingga yang satu dan yang lainnya tidak saling bertengkar terus dengan adanya keputusan dan ketaatan kita kepada penguasa dalam masalah seperti ini yang bukan pada perkara maksiat. Ya, adanya ijtihad-ijtihad di sana ya kita silakan. Jadi permasalahan ikhtilaf di kalangan kaum muslimin yang itu mungkin sulit untuk dicari jalan ini mana ini, maka serahkan keputusannya kepada penguasa dan semua masing-masing elemen masyarakat yang menyerahkan kepada mereka dan taat. Kenapa ya? Karena memang hukum asalnya kaum musliminnya berselisih. Yang mana masing-masing mengambil keputusan ya tetap berselisih. Ketika diserahkan kepada penguasa dan semuanya sepakat ikut penguasa, berselisih atau tidak? Selesai masalah berarti. Alhamdulillah. Saya katakan demikian. Bagaimana menurut antum? Ya saya katakan kembalikan masalah ini. Karena waktu itu kejadiannya ada sebagian ya, ada beberapa organisasi menetapkan lebih dulu atau saya lupa itu ya. Ya, ada yang lebih dulu ataupun ya belakangan, pokoknya perbedaan, ada perbedaan antara pemerintah dan beberapa organisasi. Ya, saya tidak bisa sebutkan. Yang penting waktu ada lah, gitu ya. Biasa seperti itu. Setiap tahun biasa langganan seperti itu. Nah, maka saya katakan kita kembalikan kepada pemerintah dalam masalah ini lebih mempersatukan kita. Walaupun masih tetap ada sebagian yang tidak, tapi ini lebih mempersatukan kaum muslimin dan sebagian besarnya. Alhamdulillah, insya Allah. Maka ada satu yang nyeletut dari seorang pemuda. Dia mengatakan, oh enggak bisa. Loh kenapa enggak bisa? Ya, pemimpin kita kafir, Indonesia negara kafir, kata dia. Dan waktu itu masa kepemimpinan ya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, saya sampaikan ya karena memang itu Presiden kita, SBY. Dia menyebutkan, ya bahwasanya pemimpin kita kafir, SBY kafir, kata dia. Di tengah orang banyak, antum bilang, seorang pemuda. Lebih muda sedikit dari saya. Dulu ini ceritanya 10 tahun yang lalu, ikhwan. Masih muda saya. Maksudnya belum beristri, masih muda. Iya. Tapi yang sudah satu masih muda juga dibilang. Masih dipanggil syabab kalau masih satu. Ya, ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikahlah. 1 2 3 4 kan begitu. Masih pemuda antum semua. Kecuali 4. Ah, kalau 4 sudah perang tuha namanya. Sih. Jadi dia bilang demikian terang-terangan di hadapan orang banyak, lihat beraninya dia. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan saya khuruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan wasufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'unal qur'an la yujawizu hanajirahum. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan akan muncul di akhir zaman orang-orang ya ahdathul asnan. Ahdathul asnan ini masih muda-muda belia, masih muda-muda umurnya. Makanya kebanyakan yang terkontaminasi kan gitu ya, teracuni dengan apa pemahaman Khawarij ini, hampir rata-rata itu anak muda. Hati-hati antum yang masih muda-muda. Karena teman saya masih muda-muda banyak kena dulu, masih muda dulu. Ya, salah satunya dia juga. Saya kenal orang ini, sering sholat ketemu dia. Saya enggak tahu kalau dia berpemahaman demikian, Masya Allah. Enggak bisa ditandai seperti itu. Sama kami janggutan sama, cingkrangnya sama. Cuma masih agak muda-muda, agak gaya lah dikit gitu ya. Celananya enggak terlalu gombor gitu ya, agak gaya-gaya dikit gitu. Kemudian gamis tuh enggak terlalu panjang, takut dibilang kayak orang tua, agak pendek-pendek dikit. Sama lah, saya juga masih muda dulu. Lama-lama pemahaman itu tua gitu, maksudnya matang insyaallah. Ya, antum nanti lebih insyaallah lebih tenang bawaannya. Oh, muda-muda itu bawaannya itu ganas. Ya, panas tuh. Maklumlah. Saya juga merasakan pernah begitu. Kayak sudah tua saja ya. Taib. Jadi dia bilang demikian, saya tidak menyangka kalau teman saya ini sering satu sub, sering ngobrol, sering jalan bareng. Nanti dia bilang, "Oh, enggak bisa. Penguasa kita, pemimpin kita kafir, SBY kafir." Ya, negara kita negara kafir. Nyeletuk teman saya yang satunya, ente hijrah saja ke sana, ke luar negeri kata. Ya, itu ya. Kalau begitu kamu itu hijrah saja dari Indonesia. Ya, kemudian kumpulkan kekuatan di luar Indonesia, nanti rebut Indonesia, kami senang, kami tunggu antum. Masya Allah. Kami tunggu kedatangan antum, keluar hijrah. Jangan di sini. Ya, Anda sudah mengkafirkan Indonesia, tapi masih enak-enakan di sini. Ngapain kalau sudah dinyatakan kafir ya keluar sana. Rebut nanti Indonesia, jadikan negara Islam, taklukkan Indonesia. Kalau kalian katakan pemerintahannya sistemnya kafir, taklukkan Indonesia, kemudian wanita-wanitanya jadi budak. Kan kafir semua. Ya kan begitu ya. Kalau maunya apa? Peperangan dalam Islam aslinya kalau merebut satu negara berhasil menaklukkan, wanita-wanitanya jadi apa? Jadi budak. Eh, nanti punya banyak budak nanti. Muda kan gak dibatasi berapa, bisa dinikahi dan tanpa harus nikah bisa digauli, Masya Allah. Ya, kacau pemahaman seperti itu, hancur. Nah demikian. Maka teman saya bilang demikian. Lalu apa jawaban dia ketika dibilang demikian? Ya, gak ada jawabannya. Ini diantara dangkalnya pemahaman dia. Dalilnya cuma pokoknya Indonesia kafir. Selesai. Mau berapa dalil pun pokoknya kafir kata dia, enggak berhukum dengan hukum, sistemnya sistem kafir, pemerintahnya kafir kata dia. Diulang-ulang terus SBY kafir. Insyaallah kasihannya Pak Presidenku ini. Kafir kata dia. Nauzubillah, apakah seperti itu memahami dalil ya, dalil-dalil agama Allah apa seperti itu? Teh perjamahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi jangan kita kira bahwasanya itu tidak ada. Ada itu ya, ada pemahaman seperti itu. Saya sudah dapat seperti ini salah satu contoh dari sekian, mungkin ada beberapa yang berpengalaman demikian, dia punya kejadian seperti itu. Ya, dan saya ada beberapa kejadian yang lain ya. Itu salah satunya yang saya dapati bagaimana anak-anak muda tersebut. Benar apa kata Nabi tadi? Ya, saya khuruju fi akhir zaman. Ya, qaumun ahdathul asnan. Ahdathul asnan ini maksudnya sin itu maksudnya masih muda-muda gitu ya, muda-muda umurnya. Wasufahaul ahlam, muda-muda umurnya wasufahaul ahlam. Sufaha itu safih, jamak dari safih, dungu. Artinya itu dungu, seperti orang-orang munafik itu kan menuduh para sahabat apa? Sufaha. Ya, anu'minu kama amanas sufaha. Ini orang munafik itu. Nuduh para sahabat apa? Dungu pemahamannya, mereka yang paling pinter, begitu ya. Nah, gini kurang lebih seperti itu. Orang yang pemahaman merasa dia paling pinter cara memahaminya. Maka kita katakan sebaik-baik pemahaman, ya khairun nasi qarni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi itu generasiku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Jadi bukan cuma sebatas beliau mengatakan sebaik-baik generasiku, bukan cuma sebatas cara kehidupannya saja, oh memang paling bagus mereka, kan begitu ya. Akan tetapi juga berarti kalau sudah paling bagus, ya artinya pemahaman agama mereka juga paling baik insyaallah. Kenapa? Karena memang mereka adalah hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Baik. Ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya mengingatkan para pemuda ini ya. Jadi jagalah diri kita, demikian juga para orang tua. Ya, para orang tua. Coba perhatikan anak-anaknya. Kadang tidak bisa kita tahu gitu. Tahunya itu nanti ketika meledaknya dia menyampaikan pemahamannya, wah, ternyata masyaallah. Enggak disangka selama ini yang dia pahami adalah pemahaman yang menyimpang seperti itu, khawar. Maka di sini akan kita sampaikan beberapa ya sebab-sebab seorang itu bisa terkena pemahaman khawar seperti itu tadi. Salah satunya sudah kita sebutkan tadi apa? Tidak selektif di dalam memilih majelis ilmu. Kita harus selektif ya, khawar. Ya. Karena ya apa? Ini bagian dari agama ini, masalah agama, masalah yang sangat penting. Yang terkadang seorang itu terkena syubhat syubhatnya itu berkenaan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, terkadang mereka membawakan ayat-ayat yang sifatnya itu hanya umum saja, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalaulah semisalnya ayat-ayat tadi dibawakan ayat-ayat berkenaan dengan apa? Kafir. Memang banyak dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang barang siapa ini kafir, sungguhnya orang-orang kafir banyak seperti itu. Ya. Demikian juga sebaliknya, ayat-ayat berkenaan dengan kebaikan masuk surga itu juga ada. Maka masing-masing ayat tersebut benar-benar kita dudukkan pada tempatnya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama yang mereka dapati dari pemahaman salafus saleh. Ini salah satunya. Jadi kita hati-hati, harus selektif. Yang kedua, ini banyak khususnya di zaman sekarang ini, yakni melalui ya media-media sosial. Melalui media-media sosial ini banyak yang teracuni dengan pemahaman khawarij. Buka sana, buka sini. Apalagi sekarang kan bisa buka sana, buka sini, di share sana, share sini. Aduh, ya tidak memiliki pemahaman yang kuat di dalam ya memahami ceramah-ceramah tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sedikit demi sedikit, ya kemudian dia pun akhirnya memahami pemahaman khawarij tadi. Nah ini dia, ini yang bahaya. Maka dari itu kita harus berusaha untuk memilih. Sama tadi seperti memilih selektif, memilih majelis ilmu selektif juga ketika kita menggunakan media sosial tadi di dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, berteman demikian juga. Ya, almaru ala dini khalili, seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Ya, teman dekatnya. Seorang mungkin dulunya kita kenal baik, kemudian dia bagus dan tidak memiliki pemahaman demikian, akhirnya apa? Akhirnya tiba-tiba karena dia berteman dengan fulan, tiba-tiba dia ya menyatakan pernyataan-pernyataan yang sangat mengerikan, kafir, begitu ya, ini begini, masya Allah. Nah, jadi demikian. Jadi para orang tua hendaknya berusaha untuk mengawasi anak-anaknya, anak-anak mudanya, baik itu pria ataupun wanita. Ya, bahwasanya pemahaman khawarij ini ada dan itu sudah ada dari semenjak dahulu, semenjak zamannya Ali, bahkan sampai nanti akhir zaman itu akan ada. Maka kita berusaha untuk membentenginya. Membentengi diri kita, keluarga kita dari pemahaman yang menyimpang, ya. Semata-mata untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, jadi jangan terlalu banyak disibukkan dengan fitnah-fitnah yang sekarang itu melalui media sosial. Ali bin Abi Thalib yang bergejolak fitnah di masanya sampai berangan-angan ingin dimatikan ya Allah. Sampai dia berangan-angan kalau bisa saya mati. Ya. Sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan kalau seseorang khawatir ya bahaya pada agamanya, maka mereka berpendapat bolehnya seorang berangan-angan minta dimatikan. Padahal kita dapat di hadis Nabi, jangan kalian berangan-angan cepat mati. Tapi sebagian ulama mengatakan karena ini didapati pada Ali bin Abi Thalib, boleh jika yang dia khawatirkan rusaknya agamanya. Tapi anak enggak menganjurkan juga. Ya. Terlebih lagi fitnah itu yang akan menggerus agama, bukan menggerus masalah dunia, bukan. Ya, tapi masalah agamanya. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Qasasul Anbiya? Beliau mengatakan bahwasanya tamannal mauta Ali ibnu Abi Thalib lamma tafaqamatil umur ya wa azumatil fitan. Jadi pada waktu itu tamannal maut Ali bin Abi Thalib sampai berangan-angan ingin minta dimatikan, ingin mati. Kenapa? Lamma tafaqamatil umur, ketika urusan pada zaman itu, pada masa itu tafaqamat, ya ini kacau balau pada waktu itu. Wa azumatil fitan, dan fitnah itu ya dahsyat sekali. Subhanallah. Itu dulu ya kon, gimana akhir zaman sekarang ini? Dahsyat fitnah pada waktu itu. Ya. Wasyaddal qital, dan pada waktu itu pembunuhan demi pembunuhan. Jadi orang-orang Khawarij pada waktu itu selampangan sembarangan. Pokoknya ketemu bunuh, bunuh, bunuh seperti itu. Yang enggak sepaham dengan mereka bunuh. Sampai seperti itu. Ya. Wa kasura qila wa qal, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Dan pada waktu itu tersebar katanya berita itu enggak akurat. Katanya bunuh, katanya bingung orang. Ini mana benar beritanya, begini berita. Itu kurang lebih hari ini seperti itu ya, kawan. Ketika berita itu enggak jelas. Apalagi sekarang banyak analisa kan begitu ya. Analisa ini, analisa itu, ini. Wah, ini ada kaitannya dengan politik, ada ini. Insyaallah. Yang terpenting iya atau tidak, jelas bahwasanya pemahaman Khawarij itu ada. Yang mana ujung-ujungnya itu kepada sikap radikalisme ada. Atau bisa saja namanya analisa, bisa saja itu ditumpangi ataupun ya oleh politik, oleh karena masalah uang ini itu ya bisa saja, tapi pemahaman itu ada. Yang mengakibatkan kepada radikalisme ataupun terorisme itu ada. Yang mudah untuk mengkafirkan manusia, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, mudah dalam membunuh. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi apa kata ya Al-Imam Ibnu Katsir tadi, seperti itu kejadian yang menimpa di masa Ali bin Abi Thalib. Fitnah itu sebar, kemudian kasra qila wa qal. Katanya. Jadi Ali bin Abi Thalib waktu itu kalau bisa saya mati saja sudah. Ya, apalagi pada waktu itu muncul dua orang yang membingungkan ini. Satu mempertuhankannya, yang satu lagi mengkafirkannya. Bayangkan yang satu diangkat tinggi-tinggi, yang satu direndahkan sebawah-bawahnya. Ini kan bingung seperti itu, fitnah besar. Baik, ya sekarang juga fitnah besar. Berbagai macam. Ya seperti sekarang ini terjadi bom sana sini ini apa ini. Maka dari itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya kita berusaha untuk menyampaikan bahwasanya kita membersihkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama Allah ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap radikal. Ya, bukan pula untuk menteror. Walaupun perbuatan teror itu tidak harus dikaitkan dengan khawarij, enggak harus, walaupun memang iya itu di antaranya. Tapi bentuk-bentuk teror ini bisa dari luar Islam juga bisa. Bisa karena mungkin politik, bisa karena masalah dunia, bisa karena perusahaan, bisa karena perang antara sesama suku kemudian menteror. Makna teror itu luas. Walaupun belakangan ini lebih diarahkan makna teror itu kepada Islam tadi itu, kepada Islam tersebut. Iya. Yeah. Nah. Jadi para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga sekarang ini analisa saya pribadi. Ya, analisa saya pribadi. Bentuk-bentuk bom bunuh diri itu sekarang itu lebih brutal. Ya. Kemudian brutal akan tetapi tidak dengan perencanaan yang matang. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kan ledakannya itu kan ngeri gitu ya. Apa yang itu Bali gitu ya, bom Bali. Itu kan wah, benar-benar persiapannya itu matang. Dan markasnya itu masih bisa ditelusuri, masih bisa didapati. Kenapa? Benar-benar terorganisasi. Ya, seperti Marriott dan semisalnya. Kalau sekarang ini kenapa lebih susah? Nah, ya kan? Lebih susah untuk ditangkap. Markasnya di mana ini? Tiba-tiba ada yang jalan pem. Susah untuk didapat. Bahkan saya katakan enggak ada markasnya. Kenapa? Karena model-model sekarang ini baiatnya itu melalui media sosial saja, melalui telepon saja. Baiat, iya, baiat kita setia ini sudah. Pokoknya apa yang bisa meletup jadikanlah, meletuplah sudah. Iya seperti itu sekarang, enggak ada lagi pokoknya perencanaan itu. Makanya kata Rasulullah sufahaul ahlam. Ya, dangkal sekali pemahamannya. Ya, jadi lebih mengerikan. Jadi enggak tahu tiba-tiba kalau mungkin sebelum-sebelumnya kejadian bom-bom tersebut masih bisa ditelusuri dan didapetin kan begitu ya. Dan bentuk bomnya itu benar-benar terencana. Kalau ini enggak, kecil-kecilan aja petasan mungkin. Dar. Ya, penting lillah ingin mencari syahid dengan pemahaman yang keliru. Dan itu memang ada. Akan tetapi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kita terlalu ya mencela apalagi di media sosial itu sampai mencela seperti tidak perlu. Enggak perlu. Yang penting kita berusaha untuk menyelamatkan diri dan keluarga minimalnya itu dulu. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling mendasar itu, selamatkan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Sampaikan kepada mereka dan ini wajib bagi kita untuk menyampaikan. Ini tujuannya adalah untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membersihkan agama Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman yang enggak benar ini. Ini bukan pemahaman yang benar. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, dan Nabi SAW dalam banyak hadis telah menyebutkan akan muncul memang orang-orang yang seperti ini. Ya, tapi para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berteman, demikian juga hati-hati di dalam berteman. Banyak wasilah-wasilah itu yang bisa menyebabkan seorang itu terkena ataupun teracuni dengan pemahaman ya khawarij ini, sehingga mereka bersikap radikalisme, kemudian terorisme, atau setidaknya minimalnya memiliki pemahaman takfiri. Ya, mudah untuk mengkafirkan. Ya, mudah untuk mengkafirkan. Taib, wallahu a'lam bisawab. Ya, mungkin tidak terlalu panjang penyampaian tentang masalah ini. Intinya kita di sini ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin sahih. Akan tapi bukan berarti makna rahmatan lil alamin kemudian kita bermudah-mudahan untuk bermaksiat, bermudah-mudahan untuk berbuat kesyirikan dan kebidaahan, tidak ya. Tetap kita berusaha untuk istiqamah. Perkara yang sudah qat'i, perkara yang sudah ijma' di dalam Islam, maka kita berusaha untuk pegangi dengan sekuat-kuatnya. Walaupun orang mencela, mencemoohi, ya kita tetap menyikapi mereka dengan sikap yang baik. Apalagi yang mengkritik ataupun apa mencibir tersebut adalah masih dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka mungkin tidak tahu lemah imannya, tapi lemah imannya. Kadang ada seorang yang tahu dia itu misalnya masalah riba. Ya. Tahu dia itu haram dan tahu dalilnya. Tapi karena dia mumpung belum bisa lagi enak dengan ribanya, begitu ya. Ada orang-orang yang ingin lepas dari riba, dia tinggalkan pekerjaannya di bank, kemudian dicibir. Ala soalim soalim. Ah, gitu ya. Sabar. Ya, kemudian kita berpegang teguh di sana. Tidak masalah. Nah, ini terkadang memang sebagian orang memandang yang seperti ini dianggap radikal. Ya, ada seorang yang mungkin seorang wanita, dia menganggap bahwasanya cadar itu adalah wajib, enggak masalah. Apakah masalah berdosa ketika seorang wanita memilih pendapat bahwasanya bercadar itu wajib, berdosa atau tidak? Kalau kita katakan berdosa, lalu apakah kita juga bisa mengatakan orang yang mewajibkan kunut, apakah kita katakan juga berdosa juga? Enggak bisa berdosa dalam perkara-perkara yang di sana khilafnya itu sangat kuat. Masing-masing juga ada dalilnya, enggak bisa kita katakan berdosa. Kecuali tadi yang sudah perkara ijma yang menyelisihi ini, maka bisa kita katakan juga berdosa. Iya. Seperti yang menghalalkan musyrik itu dosa, sudah jelas berdosa. Ya. Seperti menghalalkan bom bunuh diri itu dosa sudah. Enggak ada yang namanya bom bunuh diri tersebut. Jadi jihad itu bukan dikatakan bunuh diri. Ya, bukan dikatakan bunuh diri. Ya, jihad itu memang ya pengorbanan, namanya sebuah jihad peperangan memang butuh pengorbanan, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, ya, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, terluka-luka. Tapi jelas musuhnya jelas. Ya kan? Musuhnya jelas. Bukan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau ingin melakukan penyerangan maka beliau akan menunda sampai waktu fajar. Ya, serangan fajar. Kenapa? Karena lebih memungkinkan beliau untuk mendengar tempat yang mau diserang itu ada muslim atau tidak. Sehingga beliau mendengar, tunggu. Sampai beliau mendengar azan enggak di waktu fajar tadi. Kalau beliau dengar azan, tahan. Berarti ada kaum muslimin. Coba lihat seperti ini adabnya. Ada kaum muslimin di sana, jangan. Ya, jangan datang dihambur-hambur, enggak boleh. Baik. Ya, jadi seperti ini adab di dalam peperangan. Jadi enggak serta merta kemudian langsung dihabisi seperti itu, tidak. Ya, apalagi enggak jelas mana musuhnya, kan begitu ya? Mana musuhnya? Hanya cuma beralasan bosnya tidak berhukum dengan hukum Allah, kah? Kafir, perangkat-perangkatnya juga kafir, gitu ya. Enggak bisa seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, ya, memberikan hidayah, taufiknya dan senantiasa membimbing kita agar kita tetap berada di atas ya agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Baik. Sering menceritakan keburukan pemerintah dan menilai pemerintah kita saat ini adalah kafir. Apakah itu merupakan pemikiran ya khawarij tadi? Iya. Ya, seringan-ringannya khawarij itu biasanya berkenaan dengan ya pemerintah. Ya, ini keluar dari pemerintah, ketaatan, suka mengkritik, mencela pemerintah. Ya, tugas kita bukan mencela pemerintah, ya. Kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya celalah pemerintah. Jika kalian melihat kemungkaran pada pemerintah, celalah mereka. Kan tidak ada. Adakah dalil yang seperti itu? Tidak ada. Akan tapi apa? Nasihat. Nasihat itu bukan mencela. Ya, nasihat itu bukan mencela. Misalnya, antum punya teman. Ya, antum dapati, antum lihat sendiri dia melakukan kemungkaran. Kemudian di hadapan manusia seperti ini, ya, anda berdiri, fulan pelaku maksiat. Gimana kira-kira? Hah? Senang atau tidak dia? Apakah seperti itu yang dikatakan amar ma'ruf nahi munkar yang benar? Tidak demikian ya, ikhwan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menahan diri, ya. Jadi apa kata beliau ketika Fathul Mekah, awal-awal Fathul Mekah? Apa kata Nabi? Ingin sekali aku merubah Ka'bah itu ke bentuk semula. Ya atau tidak? Ingin beliau itu merubah bentuk Ka'bah itu ketika Fathul Mekah itu, setelah ditaklukkan kembali Mekah, beliau ingin merubah Mekah itu, apa, Ka'bah tadi, seperti bentuk yang semula yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Tapi aku melihat kaummu ya Aisyah baru saja lepas dari kekufuran, aku khawatir. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau pada waktu itu adalah penguasa, pemimpin, khalifahnya kaum muslimin. Ya. Jelas beliau tinggal minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubah, kata beliau, saya penguasa, mau apa? Ini enggak sesuai dengan hukum Allah. Kita kembalikan lagi kepada ya, kepada bentuk yang semula. Tapi kenapa beliau menahannya? Ini sikap arif beliau. Beliau lebih menahan. Bahkan sampai beliau wafat, beliau tidak merubahnya. Coba, apa kita katakan, oh berdosa Nabi? Nauzubillah. Sehingga berdasarkan dalil, kata para ulama, terkadang memang ada sesuatu yang ketika memang itu sulit untuk secara terang-terangan, terkadang itu harus ditunda. Itu harus ditunda. Kalau ada sebagian mengatakan, oh kalian ini setan bisu, syaitonu akhros, setan bisu yang mendiamkan kemungkaran penguasa. Lah, apakah antum tidak dengar hadis Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Artinya apa? Kalau memang satu waktu ketika kita ingin mengucapkan kebaikan tersebut, apakah itu bentuknya nasihat dan semisalnya, kita tahu kemungkaran, kita ingin nasihati, akan tetapi ada penghalang di sana, enggak mungkin ini. Tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Maka apa keputusannya? Diam. Jadi diamnya itu bukan berarti karena diamnya itu setan bisu, tapi karena memang ada pertimbangan, seperti Rasulullah mendiamkan bentuk Ka'bah tadi, didiamkan oleh Nabi. Enggak diumumkan, "Wahai manusia, Ka'bah ini enggak bentuk semula lagi." Enggak. Ya, tidak dilakukan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau sekiranya kita mengetahui ada keburukan pemimpin hari ini, ya ada, namanya dia manusia, kan begitu ya? Ada kebaikannya, ada keburukannya. Ya kita katakan kebaikannya juga ada. Kalau sekiranya ada keburukan dari penguasa ataupun pemimpin kita, ya. Kemudian jikalau kita menyampaikan seperti itu terang-terangan di hadapan manusia, kemudian di medsos dan semisalnya, apakah itu bisa merubahnya? Ya tidak, kan begitu ya, tidak ya. Lebih bagus diam. Diamnya itu bukan karena diam ingin setan bisu, akan tapi diamnya itu memang karena perintah Nabi. Ada memang pertimbangan maslahat di sana. Paham ya? Tapi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu paham Khawarij mengatakan bahwa negara ini tegak di atas sistem kufur, sistem demokrasi, sehingga mengkafirkan penguasa. Bagaimana paham seperti ini? Ya, tapi ya, memang ini di antara alasan sebagian pemahaman Khawarij yang mereka sering membawakan ayat tadi, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Maksudnya negara ini sistemnya tersebut tidak dibangun dengan sistem Islam. Tapi benar bahwasanya ada dari beberapa sistem yang dijalankan di negara kita Indonesia ini yang tidak ya sesuai dengan hukum Islam. Tapi apakah di sana tidak ada sistem yang lain yang sesuai dengan Islam? Kita tanya balik. Apakah di Indonesia ini tidak ada sistem yang berjalan di negara ini yang sesuai dengan Islam? Apakah semuanya sistem itu tidak sesuai dengan Islam? Saya mau tanya dulu, apakah semua sistem yang diberlakukan di Indonesia ini semuanya enggak sesuai dengan Islam? Tidak. Ada sistem-sistem yang dijalankan di negara ini sesuai dengan Islam. Di antaranya menikah, sesuai enggak dengan Islam? Sesuai dengan Islam. Ya, sesuai dengan Islam. Ya. Sistem-sistemnya ada yang sesuai dengan Islam, seperti hukum berkenaan dengan menikah ataupun yang lainnya, ada banyak sesuai dengan Islam. Ataupun perkara-perkara muamalah yang lainnya, seperti menetapkan misalnya peraturan-peraturan semacam untuk masalah lalu lintas, kemudian berkenaan dengan jalan, bahwasanya dibuat aturan ya, tidak boleh parkir di jalan, kan begitu ya, karena jalan bukan milik pribadi, adalah milik orang banyak begitu ya. Ada. Apakah ini tidak sesuai dengan Islam? Sesuai dengan Islam. Tidak boleh buang sampah di jalan. Ah, ini taghut, peraturan taghut. Padahal Rasul mengatakan adnal iman, ya, serendah-rendah iman apa? Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan ya gangguan di jalan. Ada peraturan tidak boleh buang sampah di jalan. Ah, sistem taghut, sistem kafir. Siapa bilang ini sesuai dengan Islam? Sesuai dengan Islam. Jadi enggak semua sistem yang dijalankan di Indonesia ini enggak sesuai dengan Islam. Memang ada. Tapi tidak serta-merta ketika ada sistem yang dengan Islam, enggak ada yang dengan Islam, kemudian langsung kita kafirkan. Ya, langsung kita kafirkan. Ini sama seperti kita menghukumi seseorang. Ketika ada seseorang melakukan satu perbuatan, dua atau beberapa perbuatan yang itu tidak sesuai dengan hukum Islam, apakah kita langsung mengkafirkan dia? Hah? Ada seorang yang merokok misalnya. Ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak? Pak, kafir ente. Oh, ini sini. Kafir. Apa itu kafir? Merek makanan atau apa? Kan gak bisa kan begitu ya? Coba analoginya seperti itu. Kalau ada sekiranya seorang, kita tidak usah terlalu besar negara yang kita urusi. Satu orang saja. Bahkan kalau bisa yang kita hukumi mungkin kedua orang tua kita. Ayah dan ibu kita. Kadang kita dapati kofar kafir, kita lihat ke rumahnya, ibunya tak berjilbab, ayahnya tak sholat ke masjid. Kenapa enggak keluargamu yang dahuluan kamu kafirkan? Padahal lebih dahulu kita diperintahkan untuk keluarga. Wa andir ashiratakal akrobin. Pertama-tama Nabi, ketika Nabi diutus oleh Allah Ta'ala, pertama kali diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, siapa duluan yang didakwahi? Keluarga. Ya. Wa andir ashiratakal akrobin. Beri peringatan keluargamu yang terdekat wahai Nabi. Kalau mereka memang benar-benar ingin ikut Nabi, ya sudah keluarganya duluan yang diingatkan. Jangan kafir sana. Pemerintahnya kafir, sistem kafir. Di rumahnya masih ada gambar, kan begitu ya? Masih ada gitar. Misalnya begitu. Kan tidak bisa seperti itu. Tapi, ya perbaiki dulu. Makanya kita katakan tadi, ayat tadi surat Tahrim, jaga diri kita dan keluarga kita. Ini yang paling mudah, ikhwan. Terutama di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini. Selamatkan diri kita dan keluarga kita. Jangan ngurusin negara yang begitu besar, ngurusin keluarga yang kecil saja enggak becus. Ngurusin keluarga yang kecil saja enggak becus, mau ngurusin negara berat. Makanya itu kita lebih banyak memberikan uzur kepada penguasa negeri kita. Kenapa? Karena kita dapati ya, ngurus keluarga saja itu berat, apalagi ngurusin istri. Susah enggak ngurusin istri yang sudah gemuk? Susah. Soalnya tuh ngasihnya banyak betul, ngasih makan. Jadi susah ngurusin istri. Gimana mengurusin negara? ngurusin istri saja susah. Ya. Patut katanya. Kalau memang antum bisa ngurusin mengurus rumah tangga, kenapa antum enggak berani 2 3 4? Berarti apa? Sulit. Aduh, saya juga. Jadi tidak semudah itu. Orang keluarga saja kita susah, ya. Apalagi mengurusin negara yang begitu besar, yang begitu banyak kepala gitu ya. Dalam rumah tangga ada berapa kepala gitu? Ada istri, ada anak, belum lagi, masya Allah. Belum lagi nanti kaitannya dengan mertua, gitu ya. Belum lagi nanti keluarga-keluarga begini, masya Allah. Taib, ya. Jadi itulah yang paling minim lah kita ambil. Bisa kita berusaha untuk menjaga di diri kita dari pemahaman seperti ini dan keluarga kita. Taib. Bagaimana menyikapi masyarakat yang mendiskriminasi kami para ikhwan dan akhwat yang bercadar ketika kami dianggap sebagai penyebab duri semua kegaduhan yang terjadi saat ini? Perasaan sekali ya. Ini kayaknya akhwat yang tanya ini kan? Iya. Iya. Memang bahasa wanita itu begitu ya. Ketika kami dianggap sebagai penyebab duri semua kegaduhan yang terjadi saat ini. Antum itu kalau jadi mertua itu contoh Nabi. Ya, contoh Nabi, lihat ketika lihat anaknya Fatimah ngambek, bukan marah-marah sama Ali. Ali, awas kamu ya. Tidak, ya, didatangi Ali bin Abi Thalib. Ya, ya batsurakum. Ya, nyantai saja. Itu biasa wanita seperti itu kan begitu. Ya, jadi kita juga sebagai ini, oh, tadi belum dijawab ya. Ya, bagaimana sikapnya? Kita tetap itu tadi ya, sapa, senyum, salam, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Ya. Mudah-mudahan itu sebagai takfir dzunub, itu mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ya, penggugur dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma yusibal muslima min wasabin wala nasabin wala hazanin wala hammin wala ghummin hatta syaqqa yushakuha illa kafarallahu biha khataya." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menimpa seorang muslim dari kedukaan, kegundahan, kegalauan, kesedihan atau apapun itu jenisnya yang sifatnya itu melukai perasaan sampai duri yang menusuk dagingnya illa kafarallahu biha khotaya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dari ya musibah-musibah tadi. Karena ada bentuk musibah itu yang membuat hati kesal, ya atau tidak? Gundah. Ya, kita kan sekarang gundah ini. Aduh, saya ini mau ke bandara ini. Aduh, stres sudah ini. Bunyi ini, titit-titit. Apa ini tadi? Kan begitu ya? Sabar. Insya Allah itu sebagai penggugur dosa. Ada rasa takut kita. Jangan-jangan nanti salah tembak. Saya lagi jalan, tembus peluru. Insya Allah syahid anta. Ya, syahid anta. Syahid insya Allah. Nah, demikian ya. Jadi, dia bersabar. Bersabarlah dengan keadaan dan fitnah-fitnah seperti ini, insya Allah Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita dengan kesabaran tadi. Tetap kita harus menunjukkan, memperlihatkan bagaimana muslim yang sebenarnya. Ya, senyum kita, tetap tenang kita dalam masalah ini. Tampakkan bagaimana keramah tamahan dalam Islam. Kita sapa siapa yang memang ya kita sapa, baik itu siapa saja dari aparat ataupun sipil dan seterusnya. Sebagaimana biasanya. Kalau bisa kita jelaskan, kita jelaskan. Walaupun mungkin orang-orang menganggap, alah ini kan, gitu ya. Alah, sama aja, pura-pura aja. Biar, hilangkan prasangka, ya. Hilangkan prasangka. Iyyakum wadh-dhann, fa innal dhanna akdhabul hadits. Hati-hati kalian dengan prasangka. Prasangka itu ucapan yang paling dusta, ya. Jadi tidak perlu kita berprasangka, nanti daurah kita ini dianggap sama saja, kalian pura-pura saja daurah. Biarkan, tinggalkan prasangka seperti itu. Yang penting kita jelaskan bahwasanya kita bukan bagian dari pemahaman khawarij tersebut. Justru kita berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita sebagaimana para sahabat yang mereka tidak ada yang ikut serta dalam ya kelompok ataupun satu sahabat pun enggak ada yang masuk dalam kelompok khawarij yang ada di Harurah tadi, Haruriyah tadi. Enggak ada satu sahabat pun. Maka kita hari ini juga sebagai bentuk ya penjagaan diri pertahanan kita untuk berpegang teguh dengan manhaj sahabat, manhaj salaf. Ya, karena salaf yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Ya, bukan dalam masalah fikih ya. Bukan cuma dalam masalah bukan fikih, akan tapi yang paling utama adalah dalam masalah perkara yang sudah disepakati ijma, tidak ada perselisihan di sana, maka kita mengikuti manhaj para sahabat. Iya, insyaallah. ya kita akan selamat, dan mudah-mudahan kegundahan, ketakutan dan rasa resah kita tersebut diganti dengan ya gugurnya dosa kita dan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Jadi sabar saja para akhwat ya, walaupun ada anggapan bahwasanya ini ciri-ciri ini gini, sabar insyaallah. Baik, kemudian yang berikutnya, Ustaz, kalau pemimpin kita bukan orang Islam, apakah kita tetap mentaatinya? Boleh memberontak kepada pemimpin yang jelas-jelas kafir. Illa antarau kufran bawah. Kecuali kalian tarau, maksudnya dari kata ro'a, lihat dengan mata kepala. Jangan prasangka dan jangan kilawakol, jangan tuduhan saja. Jangan cuma apa edit-editan apa video, enggak, jelas ada bukti. Ya wa indakum minallahi burhan, dan kalian hari kiamat nanti punya bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti ini boleh, silakan kita memberontak kalau pemimpin itu jelas-jelas telah kafir, jelas ya. Jelas ila antarau kufran bawahan. Jika kecuali kalian melihat penguasa tadi kufur dengan kekufuran yang bawah, kufur yang nyata. Namun kata para ulama juga harus tetap ada pertimbangan ya. Kalau sekiranya penggulingan ataupun ya bentuk apa gitu ya, menggulingkan penguasa yang sudah jelas kafir tadi, ini bisa memberikan mudarat yang besar kepada kaum muslimin. Semisal persenjataan mereka enggak begitu kuat. Ya, ini kan akan mengakibatkan apa? Mudaratnya apa? Sementara penguasa yang kafir tadi benar-benar memiliki persenjataan yang kuat. Nah, pertimbangan seperti ini tetap taati mereka. Kenapa? Untuk keselamatan kaum muslimin, apalagi dia benar-benar masih pemimpin yang muslim. Ini kalau ingat ya. Ingat, ini kalau jelas pemimpin itu telah keluar dari Islam. Paham ya? Nah, demikian. Itu kata para ulama. Itu pun harus pertimbangkan, punya persenjataan enggak kaum muslimin? Kalau enggak, diam dulu. Kumpulkan senjata dulu. Ya, kumpul kekuatan. Jangan cuma modal bambu runcing saja. Habis kita. Ya, dia dari jauh, dari kilometer, ya kita berjalan kilometeran bawa ya cuma bawa senapan gitu ya, panah berapa jaraknya ya, tidak bisa. Baik ya, demikian. 6. Apakah pemimpin, contoh ketua RT, lurah, kapten kapal, itu termasuk pemimpin yang harus ditaati? Tergantung akad ya, ada memang pemimpin-pemimpin yang dia sesuai dengan akad, ya kita taati sesuai dengan akad, seperti akad pekerjaan selama 8 jam. Ya kita taati selama 8 jam apa yang diperintahkan oleh pemimpin akad pekerjaan tadi, pemimpin perusahaan, ya kita taati. Al-mu'minuna ya ala syurutihim, seorang mukmin itu wajib mentaati syarat-syarat yang sudah disepakati selama di dalamnya tidak ada maksiat. Kalau di dalamnya ada maksiat, ketika masuk waktu salat terus kerja. La ya bos. La tu'atul makhluk fi maksiatil khaliq. Wah, getar itu dia. Enggak ada ketaatan kepada makhluk sementara maksiat kepada pencipta. Ya, ente keluar saja sudah. Ya enggak apa-apa, rezeki Allah luas ya. Rezeki Allah luas. Emang ente siapa? Ya, kan begitu ya. Nah, ini dia bentuk-bentuk ketaatan. Maksudnya ketaatan kita sesuai dengan akad tadi. Ya demikian juga kepada lurah, RT, ya kita patuh taat kepada mereka. Ya. Nah, demikian. Selama itu bukan kemaksiatan. Paham ya? Baik, kemudian ana pernah berbincang-bincang dan diskusi dengan seorang yang mengaku anggota jamaah Islamiyah atau ISIS. Apakah ini termasuk khawarij dan bagaimana menyikapinya? Lapor pihak berwajib di Balikpapan. Iya. Jadi ISIS itu benar-benar ada, dan ini menurut keterangan dari guru-guru kami yang pernah ke sana. Ya, di antaranya saya sebutkan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, yaitu guru saya waktu mondok ya. Beliau saya sempat 3 tahun di kelas. Ya, kalau kita belajar mustalah hadis sama beliau atau belajar kitab tauhid, itu biasanya kalau ada 3 jam pelajaran, 1 jam aja pelajarnya. 2 jam beliau cerita. Ya, karena beliau memang dari perang Afgan ikut gitu ya, dari perang Afgan dulu. Sampai belakangan hari beliau masih sering ke sana, ke Suriah kan begitu ya, ketemu dengan orang-orang yang Daesh ya, di sana bilangnya Daesh. Nah, itu benar-benar ada. Ya, bagaimana mereka ya khawarij? Bahkan ini termasuk kata mereka kan begitu ya, walaupun saya tidak terjun langsung ke sana, menurut para ustaz-ustaz tersebut, guru kami, ini termasuk golongan khawarij yang paling ekstrim. Ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sebagian dari firqah-firqah khawarij tersebut itu biasanya ada pelatihan. Dipanggil dulu ke sana, kan gitu ya, ke Yaman, ada nanti wilayahnya, atau beberapa daerah Mesir atau itu, ya, Pakistan yang lainnya. Itu kan ada wilayah-wilayah mereka dari kelompok-kelompok khawarij tersebut. Ya, itu dipanggil, dilatih, dilatih, ada pelatihannya. Ya, kemudian nanti sampainya mungkin di negara-negara mereka seperti Indonesia, itu buat markas. Ini dulu. Ya, betul-betul khawarij dulu. Tapi sekarang ini sesini enggak. Jadi baiatnya itu, sumpah setianya boleh melalui HP. Walaupun enggak pernah kenal itu kan. Ya, iya, siap, siap, siap, siap. Jadi, pokoknya apa saja, pokoknya buat-buat apa, dapat itu dem. Makanya kalau kita melihat itu, ini kemungkinan kan gitu ya. Daya ledaknya antum lihat. Daya ledaknya tidak seperti bom-bom sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Lebih-lebih frontal ini kan gitu ya, lebih susah ini. Kenapa? Susah ditangkap pemimpinnya. Kenapa? Kan pemimpinnya di sana. Ya. Ini yang kami dapati dari informasi-informasi dari guru-guru kami yang pernah langsung ke sana. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Makanya hati-hati ya. Baik. Saya dulu pernah paham khawarij Ustaz. Iya, mungkin saya juga pernah. Karena kita dulu memang orang yang tidak paham, tidak paham. Ya, tapi kita berusaha untuk memperbaiki dan membersihkan pemahaman kita agar benar-benar sesuai dengan pemahaman ahlus sunnah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita terus, ya, sehingga kita wafat meninggal dunia dalam keadaan bersih. Memang berada di satu golongan dari 73, kita mudah-mudahan berada di satu golongan tersebut yang dijamin masuk surga insyaallah, selamat masuk surga insyaallah. Ya. Baik, saya dulu pernah paham khawarij, tapi sekarang saya sudah hijrah. Akan tetapi banyak orang yang masih menakuti saya. Mohon pencerahannya. Ya, bersabar. Banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib yang mengabarkan kematian Ali bin Abi Thalib langsung Nabi. Langsung Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling celaka ya Ali, seorang yang memukulmu di sini, apa enggak bergetar? Sampai darahmu mencrot di sini, basah di sini. Ya, ini wahyu nggak bisa dibantah. Makanya Ali tadi mengatakan, ya, saufa ya'malun, mereka akan melakukan pemberontakan, akan membunuh saya. Kenapa? Karena dari hadis Nabi tadi. Ya, tadi. Maka bersabar, banyak bertawakal kepada Allah. Karena kematian seorang itu tidak tahu di mana. Kita tidak tahu di bagian bumi mana Allah Ta'ala mewafatkan kita. Dan kita inginkan mudah-mudahan ketika kita wafat meninggal dunia, maka kita dalam keadaan pemahaman yang lurus. Itulah dia husnul khatimah. Husnul khatimah yang benar adalah ketika seorang meninggal dunia, ya, dalam keadaan memiliki pemahaman agama yang lurus. Itu dia husnul khatimah yang paling benar. Paham ya? Taib demikian. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Taib, cukup mungkin ya. Sampai di sini dulu materi kajian yang bisa kita sampaikan. Tadi sudah ada informasi bahwasanya kita puasa satu Ramadan itu jatuh pada hari Kamis. Ya. Yang pasti tidak ada khilaf bahwasanya puasa itu awal puasa satu Ramadan, enggak ada khilaf. Dan hari raya Idul Fitri tidak ada khilaf satu Syawal. Yang khilaf itu penentuannya. Hari Kamis, ya. Satu Ramadan hari Kamis. Ya, tanggal berapa itu? 16 ya. 17 Mei, ya. Hari Kamis, besok hari Rabu masih ada siap-siap antum untuk makan siang. Nanti hari Kamis tidak boleh makan siang. Kalau antum masih makan siang nanti ditangkap, ya. Ditahdir sama temannya. Allahu a'lam bishawab. Adapun yang benarnya semata-mata datangnya dari Allah tabaraka wa taala, kekeliruan dan kesalahan dari ucapan ataupun sisi pendalilan dan yang lainnya itu datangnya dari kesalahan dan kekurangan diri saya pribadi. Semoga Allah taala memperbaiki kita dan semua para ikhwan dan akhwat kaum muslimin. Semoga Allah taala memperbaiki pemahaman kita sehingga kita berada di atas pemahaman yang benar insyaallah. Ini saja, sampai ketemu lagi di pertemuan majlis yang berikutnya. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.